Bapak Bupati, terima kasih sudah datang untuk beramal. Karena saya sudah 28 tahun tidak pernah nyanyi, hanya jadi ibu rumah tangga. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa nyanyi lagi. Selama ada panggung hampir tiap malam saya nyanyi, tapi untuk cari dana. Terima kasih. Ini lagu saya biasa duet dengan Pance, tapi Pance sudah almarhum, jadi saya ganti dengan Yondi. Rasanya ingin takut dekat-dekat.